Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Tuhanabtina auzakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Kita mulai dari ayat yang ke-152. Masih berkisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina takhadul ijla. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, sayanaluhum ghadabum mir rabbihim, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb-nya. Wadillatum fil hayati dunya, dan mendapatkan kerendahan martabat ketika hidup di dunia. Wa kadzalika nadzil muftarin, dan demikian itulah kami membalas orang-orang yang suka mengadakan perbuatan dusta dan dosa. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih. Qala Allah Ta'ala mubayyinan hala ahli al-ijri alladhina abaduhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan keadaan para penyembah anak sapi. Innal ladhina takhadul ijla ay ilaha. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, sayanaluhum ghadabum mir rabbihim, akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb-nya. Wadillatun fil hayati dunya, dan kerendahan martabat ketika hidup di dunia. Kama aghdabu rabbahum, sebagaimana mereka membikin murka Rabb mereka. Wastahanu bi amrih, dan meremehkan perintahnya. Wa kadzalika nazil muftarin, demikianlah kami membalas orang yang suka berbuat dusta dan dosa. Fa kullu muftarin 'ala Allahi kadibun 'ala syar'ihi mutaqawwilun alaihi ma lam yaqul fa inna lahu nasiban minal ghadabi min Allah wadzul fil hayati dunya. Setiap orang yang mengadakan dusta atas nama Allah, berdusta atas nama syariat Allah, mengucapkan ucapan yang tidak pernah Allah sampaikan, maka sungguh dia akan mendapatkan bagian kemurkaan dari Allah dan kerendahan ketika hidup di dunia. Wa qad nalahum ghadabullah, dan sungguh mereka telah mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haitsu amarahum ayaqtulu anfusahum, Allah memerintahkan mereka untuk membunuh diri mereka sendiri. Wa annahu la yarballahu anhum illa bidzalik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi mereka kecuali harus melakukan itu. Faqatala ba'dhum ba'dha, maka sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Wanjalatil ma'rakah an katsirin mil qatla, maka tempat eksekusi, tempat pembunuhan menjadi penuh dengan banyaknya mayat. Tsumma taballahu alaihim ba'da dzalik. Kemudian setelah itu Allah menerima taubat mereka. Nah, ikhwan abidin a'azakumullah, setelah Nabi Musa alaihissalam datang dan melihat kaumnya rame-rame menyembah anak sapi, maka Nabi Musa alaihissalam marah karena Allah tidak ridho kaumnya melakukan kesyirikan dengan bentuk kesyirikan yang paling rendah. Manusia menyembah anak binatang. Padahal manusia lebih tinggi derajatnya daripada binatang itu. Ini merupakan kesyirikan dalam bentuk yang paling rendah. Maka Nabi Musa pun meminta kaumnya yang melakukan penyembahan terhadap anak sapi untuk bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengampuni mereka kecuali dengan melakukan taubat yang harus dibuktikan dengan sesuatu yang luar biasa, tidak pernah terjadi di alam semesta ini. Yakni mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Satu sama lain. Sesama penyembah anak sapi saling membunuh. Sebagai tanda taubatnya. Sungguh mengerikan. Sampai tanah lapang tempat mereka melakukan taubat dengan cara membunuh diri sendiri penuh dengan mayat. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Nah, barakallahu fikum. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah ketetapan yang bersifat umum berlaku bagi mereka yang menyembah anak sapi. Dan berlaku juga bagi siapa saja yang melakukan perbuatan seperti mereka. Berani berdusta atas nama Allah. Berani berdusta atas nama syariat Allah. Dan berani menyembah kepada selain Allah SWT. Sehingga faedah yang bisa kita ambil sebagai berikut. Barakallahu fikum. Yang pertama. Di dalam ayat ini menjelaskan hukuman bagi mereka yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Hukuman yang pertama, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah murka. Dan kalau mereka mati belum tobat, Allah pun melanjutkan kemurkaannya dengan memasukkan mereka ke dalam neraka kekal abadi di dalamnya untuk selama-lamanya. Yang kedua ialah wadhillatum fil hayati dunya. Mereka akan direndahkan martabatnya ketika masih hidup di dunia. Di orang kafir, orang musyrik itu derajatnya direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh yang terjadi bagi mereka yang menyembah anak sapi, berarti secara tidak sadar mereka telah merendahkan diri di depan binatang. Ya. Berarti mereka itu lebih rendah daripada binatang. Kan enggak mungkin mereka mengagungkan sesuatu kecuali yang diagungkan itu lebih mulia, ya. Berarti mereka sendiri mengakui bahwa diri mereka itu lebih rendah daripada binatang. Kalau lebih rendah dari induk sapi saja masih rendah, apalagi lebih rendah daripada anak sapi. Tambah rendah lagi. Ya. Jadi merendahkan diri di hadapan induk sapi. Itu masih mending. Nah ini, anak sapi. Jadi lebih rendah. Barakofikum. Dan ini berlaku untuk siapa saja yang melakukan kekufuran atau kesyirikan. Jadi orang misalkan menyembah pohon keramat, maka akan mendapatkan dua perkara ini. Mendapatkan dua hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan murkaan dari Allah berupa azab dan mendapat kerendahan ketika di dunia. Berarti dia itu lebih rendah daripada apa ini? Pohon. Ada lagi yang menyembah patung. Ya. Lebih rendah daripada patung. Ada lagi yang menyembah batu nisan. Berarti lebih rendah daripada apa ini? Batu nisan. Dan seterusnya. Nah. Barakah fikum. Kemudian faedah yang kedua. Di dalam ayat ini menetapkan sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat marah. Ya. Dan marahnya Allah itu terpuji. Marahnya Allah itu mulia, bukan merupakan kekurangan. Dan marahnya Allah itu tidak sama dengan marahnya apa ini? Hambanya. Barakofikum. Bahkan kalau kita membaca dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat ghadab, di sana Allah Subhanahu wa taala itu marah dan murka terhadap penyimpangan dan kesesatan, ya. Ini menunjukkan sesuatu yang mulia. Seorang hamba saja kalau marah karena Allah, marah karena melihat penyimpangan terjadi, itu mulia. Apalagi yang marah ialah Allah Subhanahu wa taala, maka lebih mulia lagi. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah. Bahwa di antara bentuk tobat ialah dengan membunuh diri sendiri. Dan ini hanya berlaku untuk penyembah anak sapi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini enggak berlaku untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu syariat Nabi Musa khusus bagi apa ini? Penyembah anak sapi. Cara tobatnya ialah memohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, kemudian membunuh diri sendiri. Ini enggak berlaku. Kalau ada yang mengatakan, bukankah bunuh diri adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Barakafikum. Jawabannya betul. Bunuh diri itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu dilakukan atas dasar keinginan hambanya. Tapi kalau itu merupakan kehendak Allah dan perintah dari Allah, maka mulia. Itu menunjukkan Allah murka. Gak mau hanya menerima tobat mereka dengan lisan mereka. Ya Allah, kami minta ampun. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, ampuni kami telah menyembah anak sapi. Allah tidak mau semacam itu. Khusus bagi mereka. Karena murkanya. Sehingga mereka diperintah untuk membunuh diri sendiri. Caranya, ya, sebagian ahli tafsir menjelaskan, mata mereka ditutup. Kemudian saling menusukkan pedang. Ya. Barakafikum. Tapi enggak berlaku bagi kita, ya. Nah, walhamdulillah. kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya cara taubatnya semacam itu termasuk bagian dari syariat kita, waduh, mati semua nanti. Setiap kali melakukan kesyirikan, bertobat enggak cukup dengan kecuali dengan membunuh diri sendiri, wah, bisa habis ya. Alhamdulillah tidak menjadi syariat kita. Tapi bukan berarti pembenaran dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Jepang ya. Nah, orang Jepang itu rata-rata ateis, enggak percaya akhirat. Hidup mereka itu hanya sebatas sampai dunia saja. Kalau mereka dinyatakan salah, itu langsung dikasih samurai. Sudah, kehormatan sebagai tanda taubatnya. Itu masih dilakukan di tempat yang memang jauh dari bimbingan agama, ya, di Jepang sana. Masih ada sebagian sekte Jepang sana yang mengamalkannya, bukan meniru kaumnya Nabi Musa, bukan ya, karena mereka itu berkeyakinan hidup itu hanya sampai dunia saja, enggak sampai ke akhirat ya. Jadi kalau stres, tugas enggak berhasil, imtihan enggak lulus, mati. Nah, atau bikin malu keluarga, langsung. Begitu. Itu tidak mencontoh kaum Nabi Musa. Enggak, lain. Ya, apa yang mereka lakukan itu salah dan tercela. Adapun yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka terpuji. Namun tidak berlaku untuk syariat kita. Walhamdulillah. Kemudian ayat berikutnya yang ke-153. Walladzina 'amilus sayyi'at. Orang-orang yang melakukan perbuatan jelek. Tsumma tabu mim ba'diha. Kemudian bertobat setelah melakukannya. Wa amanu, dan memperbaiki keimanannya. Inna rabbaka mim ba'diha la ghafur rahim. Sesungguhnya Rabbmu setelah tobatnya mereka itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi wa li hadha dzakara hukman 'aman yadkhuluna fihi hum wa ghairuhum. Inilah sebabnya Allah menetapkan hukum umum mencakup mereka yang menyembah anak sapi dan yang lain. Faqala walladzina 'amilu sayyi'at min syirkin wa kaba'ir wa shagha'ir. Orang-orang yang mengamalkan kejelekan berupa kesyirikan, dosa besar dan dosa kecil. Tsumma tabu mim ba'diha, kemudian bertobat setelahnya. Bi'an nadimu ala ma madha wa aqla'u anha wa azamu ala alla ya'udu. Dengan cara menyesali perbuatan yang telah ia lakukan dan menghentikan perbuatan itu dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Wa amanu billah wa bima aujaballahu minal imani bih. Kemudian memperbaiki keimanan mereka kepada Allah dan apa yang Allah wajibkan dari keimanan itu. Wala yatimul imanu illa bi'amalil qulub. dan tidaklah sempurna keimanan kecuali dengan amalan hati. Wa amalul jawarih al-mutarattibatu alal iman, dan juga melakukan amalan anggota tubuh yang lainnya sebagai konsekuensi dari keimanan mereka. Inna rabbaka min ba'diha ay ba'da hadhil halah halati taubah minas sayyiati warujuu ila ta'at. Sesungguhnya Rabbmu setelah itu, yakni setelah keadaan ini, keadaan bertaubat dari kejelekan dan kembali kepada ketaatan, la ghafurun maha pengampun, yaghfiru sayyiat wa yamhuha, Allah yang mengampuni kejelekan itu dan menghapusnya. Walau kanat qurabal ardi, walaupun sepenuh bumi dosanya. Rahimun maha pengasih, biqabuli taubah, dengan menerima taubat. Wat taufiq li af'alil khair wa qabuliha, dan memberi taufik untuk melakukan amalan kebaikan dan menerimanya. Wallahu ta'ala alam suwab. Di dalam ayat ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, disyariatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa. Jadi ayat ini merupakan dalil disyariatkannya untuk bertaubat dari segala dosa. Karena as-sayyi'at dalam ayat ini mencakup kesyirikan, dosa besar, dan dosa kecil. Maka taubat merupakan sesuatu yang mulia, sesuatu yang terpuji, bukan sesuatu yang memalukan, bukan, tapi sesuatu yang mulia dan terpuji. Yang kedua, cara bertaubat secara umum ialah memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama ialah menyesali apa yang ia lakukan. Jadi dia tidak melakukannya itu karena menyesal, ya. Taubatnya itu karena menyesal. Bukan karena apa ini? Terpaksa. Betul-betul menyesal, ya. Betul-betul menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Syarat yang kedua ialah menghentikan perbuatan dosanya. Nah, kalau masih melakukan, yo, enggak tobat namanya, ya. Nah, begitu. Dia judi gitu. Eh, tobat, ya aku menyesal. Ya, tapi dia terus berjudi gitu. Enggak mau menghentikannya. Ngomong menyesal-menyesal tok, ya, nah. Barafik. Menyesal, kenapa kok baru sekarang judinya? Enggak dulu-dulu. Ya. Ketika dia menang, ya. Nah. Itu bukan penyesalan namanya, ya. Nah. Jadi harus menghentikan dosanya. Syarat yang ketiga ialah bertekad. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu ada azam. Tekad bulat untuk tidak mengulanginya. Kalau salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak disebut taubat. Tidak disebut apa ini? Taubat. Misalkan dia enggak menyesal atas apa yang ia lakukan. Kamu selama ini salah itu menyesal enggak? Enggak, biasa aja. Wah, berarti enggak taubat orangnya. Nah, kamu itu ngomong taubat, tapi masih terus melakukannya. Ya, kadang-kadang lah. Berarti belum taubat namanya. Ya, kamu punya tekad bulat enggak untuk meninggalkannya, tidak mengulanginya? Enggak tahu. Wah, ini ciri-ciri orang ini belum bertaubat. Jadi tiga-tiganya harus apa ini? Terpenuhi. Bagaimana seandainya jika semuanya sudah terpenuhi, barakallahu fikum, kemudian stabil. Satu bulan dia, bagus. Bulan depan, kumat lagi, barakallahu fikum. Apakah tobat yang dulu itu diterima? Ya, tobat yang dulu diterima, tapi yang baru ini dianggap dosa baru. Wah, enak dong kalau begitu. Sebulan main, nah sebulan lagi istirahat, tobat. Sebulan lagi. Ingat, orang yang punya rencana seperti itu, tobat, kumat lagi, tobat, kumat lagi, tobat, kumat lagi, itu adalah orang yang memiliki tanda-tanda su'ul khotimah. Tanda-tandanya dia apa ini? Su'ul khotimah. Akan berakhir dengan kejelekan. Ya, tobat, kumat, mati, kumat. Nah, itu. Pas mati lagi kumat. Nah itu, su'ul khotimah itu. Ya. Lain kalau orang ini berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jatuh bangun, terus berusaha, sekuat tenaga, ya. Tidak disengaja, tapi memang dia betul-betul penuh perjuangan. Ini mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala matinya husnul khotimah, ya. Tobat, kumat lagi, tobat, kumat lagi, mati dalam kondisi tobat. Walhamdulillah, ya. Kalau memang betul-betul berjuang. Selama seton masih kentayangan. Itu masih belum aman. Barakallahu fikum. Belum apa ini? Aman. Taib. Kemudian. Faedah berikutnya. Tobat harus dibuktikan. Dengan peningkatan keimanan dan amal soleh. Walladzina amilu sayyiat thumma tabu min ba'diha wa amanu. Ya. Jadi kalau sudah bertobat harus ada pembuktian perbaikan kualitas iman dan amal soleh. Nah, sudah bertobat dilihat perkembangan berikutnya. Oh dia tambah bagus. Ya. Tambah solih. Barakallahu'alaikum. Itu harus dilakukan semacam itu. Tapi kalau habis tobat kemudian gak ada perubahan sama sekali. Malah seperti dulu atau bahkan lebih parah. Ini alamat su'ul khotimah. Ya. Berarti tobatnya itu gak serius. Barakallahu'alaikum. Ya. Nah, kemudian dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengampuni dosa hambanya yang mau bertobat sebelum mati. Betapapun besar dosanya itu, sekalipun memenuhi bumi. Jadi sekalipun dosanya adalah dosa syirik, dosa kafir, dosa besar yang lain, dosa kecil, semuanya diambil. Yang kecil-kecil iya, yang besar-besar iya, yang syirik-syirik iya, yang kafir-kafir iya. Semuanya dilakukan sampai sepenuh bumi. Dosanya itu. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia mau bertobat sebelum mati, dengan tobat yang sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Inna rabbaka min ba'diha la ghafur rahim. Barakallahu fikum. Nah. Jadi ayat ini berlaku bagi para penyembah anak sapi dan berlaku untuk yang lain. Itulah sebabnya disebutkan dalam tafsir walihada dzakara hukman 'aman yadkhuluna fihi hum wa ghairuhum. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum yang bersifat umum, masuk mereka yang menyembah anak sapi dan juga selain mereka yang telah melakukan dosa. Barakallahu fikum. Taib. Adapun ayat selanjutnya ini berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam, ya. Barakallahu fikum. Apa yang beliau lakukan setelah kemarahan beliau mereda? Ya. Insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada pertanyaan, apakah benar orang yang ada di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, orang yang tertampan adalah Nabi Adam? Dan apa ini diberikan kepada Nabi Yusuf? Oh, dan potongan, ya. Ya. Bikin soal yang jelas tulisannya. Nah. Jangan bikin pusing yang baca nih. Nah. Ini bacanya kok kayak sandi gini, ya. Nah. Orang yang paling tampan adalah Nabi Adam. Dan setengah, ya, Bu, ya. Oh, setengahnya diberikan kepada Nabi Yusuf. Dan yang wanita yang paling cantik ialah Hawa. Kemudian setengahnya diberikan kepada Sarah, istri Nabi Ibrahim, ya. Atau bagaimana? Wallahu ta'ala bissawab. Jazakum khair. Enggak tahu lah, ya. Nah, wallahu ta'ala bissawab, ya. Nah. Apa dibaca, kemudian jawabannya wallahu ta'ala bissawab, enggak tahu, ya. Nah. Dapat riwayat dari mana? Kalau bilang Nabi Adam tampan, ya. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan tangannya Allah, ya. Tentu lebih istimewa daripada yang lahir melalui proses manusia, ya. Nabi Adam itu langsung Allah yang bikin dengan tangannya. Tentu bikinan Allah lebih baik daripada melalui proses manusia, ya. Kalau ketampanan Nabi Yusuf, wah, enggak diragukan juga, ya. Na'am. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan orang yang keluar masuk agama Islam, sering murtad? So, apakah orang ini termasuk mempermainkan agama? Atau dia tetap dianggap beragama Islam? Ya, orang ini dianggap mempermainkan agama. Ya, Islam murtad, Islam murtad, Islam murtad, Islam murtad. Begitu. Nah, orang yang kayak gini itu tandanya ialah su'ul khatimah. Ya, termasuk mempermainkan agama. Apakah dia dianggap muslim? Ya, ketika dia sedang muslim, ya muslim. Ketika sedang murtad, ya kafir. Begitu. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.